الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 13 Jumadah Tsaniyah 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita membahas tentang nama Allah Al-Kafi. Nama Allah Al-Kafi. Hari ini kita akan mengkaji nama Allah yang lainnya yang masih jarang untuk dipahami dan juga masih jarang untuk dikenal oleh sebagian kaum muslimin, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Kenapa? Al-Hayyu. Ada nama lain yang mirip dengan ini. Kenapa? Al-Hayyu. Jadi ada nama Allah Al-Hayyu, ada nama Allah Al-Hayyu. Kalau Al-Hayyu ada dalam surat Al-Baqarah di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyu. Apa Al-Hayyu? Yang maha hidup. Kalau Al-Hayyu yang akan kita pelajari malam hari ini adalah maha pemalu. Kenapa? Maha pemalu. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Fadhal. Bismillah. Qala al-muallif al-syeikh Abdul Aziz Ibn Nasir al-Julayl hafizahullah ta'ala. Al-Hayyu Jalla Jalaluh. لم يرد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم وإنما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يده أن يردهما صفرا أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. Seperti biasanya, kita akan mengawali pembahasan dengan menyampaikan dalil yang menunjukkan bahwa salah satu nama Allah adalah Al-Hayyu. Nama ini Al-Hayyu di dalam Al-Quran tidak ada. Nama ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah cukup untuk menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi nama Allah itu dalilnya tidak harus Al-Quran. Hadis Nabi SAW pun bisa, yang penting hadisnya sahih atau minimal hasan. Nah, nama Al-Hayyu atau Al-Hayy itu di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Adanya dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menyebutkan nama Allah Al-Hayyu adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ya'la bin Umayyah. Siapa namanya? Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil burazi bila izar. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sahabat mandi di pemandian umum tanpa pakai baju. Apa? Mandi di mana? Pemandian umum tanpa pakai baju. Kalau di Indonesia pemandian umum di mana? Sungai. Enggak pakai baju. Kalau di dalam kamar mandi, mandi enggak pakai baju boleh? Hah? Boleh. Kenapa? Karena tertutup. Karena tertutup. Nah, orang ini enggak pakai baju mandi, bukan di kamar mandi khusus, tapi di tempat mandi umum. Kalau di Indonesia di sungai, mungkin kalau di sana ya di wadi, apa wadi? Telaga, ya, oase. Mungkin kayak gitu ya, tempat pemandian umum. Enggak pakai apa? Baju. Dan ini adalah sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasa'idal mimbara fahamidallaha wa athna alaihi wa khal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bergegas naik ke atas mimbar. Kemudian beliau berkhutbah. Mengawali khutbahnya dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sanjungan kepadanya, lalu beliau bersabda. Ada sebuah kejadian tidak terpuji. Ada sebuah peristiwa tidak terpuji yang terjadi dilihat oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak membiarkan perbuatan itu dilakukan tanpa ada pengingkaran. Maka beliau pun bergegas naik ke mimbar dan beliau mengingkari perbuatan itu. Apakah Nabi SAW mengingkarinya dengan tunjuk hidung? Oke, di sini kita mau. Enggak. Mana yang tadi mandi di telaga? Berdiri, berdiri. Apakah seperti itu? Tidak. Betul, Nabi SAW mengingkari perbuatan itu di depan umum. Itu betul. Tapi Nabi SAW tidak tunjuk hidung. Apa tunjuk hidung? Tunjuk hidung. Apa tunjuk hidung? Nyebutkan nama si A, si B, itu namanya tunjuk hidung. Ini istilah aja. Bukan tunjuk mata, tunjuk telinga. Sudah terbiasa, ada istilah apa? Tunjuk hidung. Maksudnya enggak nyebut nama seseorang di depan umum. Lihat bagaimana Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya. Satu nasihat untuk semuanya. Nabi SAW mengawali sabdanya, Inna Allah Azza wa Jalla Hayyun Sittirun. Inna Allah Azza wa Jalla Hayyun Sittirun. Berapa sebut Nabi nama? Dua. Yang pertama apa? Hayyun Al-Hayyu. Yang kedua apa? Sittirun As-Sittir. Apa itu Al-Hayyu? Sudah kita sebutkan tadi. Apa? Allah itu Maha Pemalu. Sittir. Sittir itu artinya lah Maha Menutupi. Napa? Maha Menutupi. yuhibbul haya'a wassitra. Allah itu menyukai sifat malu, dan juga Allah menyukai sifat menutupi. Kita ulangi, sesungguhnya Allah itu hayyun napa? Sittirun. Maha pemalu dan maha menutupi. Yuhibbul haya'a wassitra. Allah itu menyukai sifat malu dan menyukai sifat menutupi. Apa konteksnya? Konteksnya adalah fa idza tasala ahadukum falyastatir. Kalau kalian lagi mandi, hendaklah dia tutupi. Tutupi apanya? Aurat. Jadi inti nasihatnya ada di mana? Ada di mana? Di akhir hadis. Karena ada peristiwa seorang sahabat mandi di tempat pemandian umum tanpa menutup aurat, sedangkan Allah Azza wa Jalla Maha Pemalu dan mandi di depan umum tanpa pakai baju, itu menunjukkan minimnya sifat malu orang tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla itu Maha Pemalu, gak suka kalau hambanya gak punya malu. Allah suka hambanya itu memiliki sifat malu. Satu, hayyun. Yang kedua, sitir. Apa tadi sitir? Maha menutupi. Allah itu suka hambanya menutupi auratnya. Bukan membuka auratnya. Maka aneh di zaman ini, ketika membuka aurat dianggap sebagai sebuah tanda kemodernan. Semakin modern, semakin buka aurat. Ini salah kaprah. Seharusnya semakin buka aurat, semakin primitif. Meganthropus apa? Erectus, manusia purba. Ada enggak yang pakai baju lengkap? Enggak ada. Manusia purba itu rata-rata pakaiannya hanya menutup anu saja. Kenapa di zaman ini ada orang menganggap kemodernan itu diukur dari buka-bukaan? Sehingga ketika ada seorang muslimah yang menutup auratnya dengan rapat, serapat-rapatnya, dikatakan primitif. Salah. Yang primitif itu yang buka paha tinggi-tinggi. Itu yang primitif. Yang primitif itu yang pakai you can see. Itu yang primitif. Allah Azza wa Jalla sitir. Maha apa? Menutupi. Dan yang kita garis bawahi dari hadis tadi adalah innallaha hayyun. Napa hayyun? Maha pemalu. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam An-Nawawi dan Syekh Al-Albani. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla punya nama Al-Hayyu adalah hadis yang dituturkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian, Rabb kalian, hayyun. Sudah kita sebutkan tadi. Napa hayyun? Maha pemalu. Karimun. Maha mulia atau maha dermawan. Jadi Allah Azza wa Jalla itu menggabungkan antara sifat malu dan sifat kedermawanan. Di antara bentuk sifat malu Allah, di antara bentuk sifat kedermawanan Allah, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadahu an yaruddahuma sifra. Allah itu di antara sifat malunya, kalau ada hambanya berdoa mengangkat kedua tangannya. Berdoa apa? Mengangkat kedua tangannya. Maka Allah merasa malu seandainya hamba tersebut pulang dengan tangan kosong. Apa maksudnya pulang dengan tangan kosong? Allah malu apabila tidak mengabulkan permohonan hamba itu. Itulah salah satu bentuk manifestasi sifat malu Allah kepada hambanya. Jadi kalau ada hambanya, kalau ada manusia berdoa kepada Allah sampai dia mengangkat kedua tangannya, kok kemudian Allah tidak kabulkan permohonannya, maka Allah akan merasa malu dengan orang itu. Ini saking dermawannya siapa? Allah. Berarti mengangkat tangan ketika berdoa itu adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Salah satu sebab dikabulkannya doa. Maka ketika berdoa hendaklah kita mengangkat tangan. Kecuali di momen-momen yang kita tidak dianjurkan mengangkat tangan. Kapan? Yang paling gampang, gak usah nunggu seminggu. Setiap hari, kapan? Innaka hamidum majid. Terus? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kapan itu? Ketika tahiyat sebelum salam. Doa atau bukan? Dianjurkan angkat tangan? Ya enggak. Mau lagi tahiyat kok malah tangan. Nembe sinau wingi karo ustaz, jadi nek ndonga aku apa? Penangan tangan. Enggak seperti itu. Di momen-momen yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dianjurkan angkat tangan, maka jangan angkat tangan. Contohnya ketika tahiyat, ketika tasyahud, di akhir tasyahud sebelum salam kita disunahkan untuk berdoa. Kapan lagi ketika salat kita dianjurkan berdoa? Ketika sujud. Coba gimana? Sambil sujud sambil angkat tangan ke priwe? Hah? Ada anggota sujud yang enggak nempel. Padahal ketika sujud harus berapa anggota yang nempel ke lantai? 7. Mana? Ini apa namanya? Jidat sama hidung. 1. Terus 2 telapak tangan. Sudah berapa? 3. Terus 2 lutut. Berapa? 5. Terus 2 ujung jari kaki. Berapa? 7. Lah kalau lagi sujud angkat tangan, berarti berkurang anggota sujud yang nempel ke lantai. Tinggal berapa? Tinggal 5. Ya. Dan sujudnya nanti bisa-bisa tidak sah. Berarti kapan Ustaz angkat tangan? Contohnya ketika doa kunut. Doa kunut yang tadi kita baca. Kunut apa? Kunut nazilah. Ketika kunut nazilah, imamnya berdoa, angkat tangan, maka makmumnya angkat tangan. Tok, tok, ya enggaklah. Namanya doa, makmumnya mengamin, amin, amin, amin. Ya, ini contoh momen angkat tangan ketika berdoa. Adapun selain itu, maka dianjurkan untuk angkat tangan. Contoh misalnya doa ketika antara azan dengan iqamah. Itu dianjurkan untuk angkat tangan. Dikembalikan kepada hukum asalnya sunnah mengangkat tangan ketika berdoa. Baik, ini hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Dah, kita sudah bahas dalil yang menunjukkan nama Allah Al-Hayyu. Sekarang kita berpindah ke makna sifat pemalu Allah Azza wa Jalla. Iqra. Al-ma'na fi haqqillahi Azza wa Jalla. Hayahu ta'ala wasfun yaliku bih. Laisa ka hayai makhluqin alladhi huwa taghayyurun wa inkisarun. Ya'taru asy-syakhsu inda khawfi ma yu'adu aw yudammu. Ya'taru asy-syakhsa. Ya'taru asy-syakhsa inda khawfi ma yu'adu aw yudammu. Nah, ketika kita berbicara sifat malu Allah, maka yang harus difahami pertama kali adalah haya'uhu ta'ala wasfun yaliku bihi. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat malu, maka sifat malu Allah ini sesuai dengan keagungannya. Laisa kahaya'il makhlukin. Tidak seperti sifat malunya siapa? Makhluk. Jadi ketika kita katakan Allah punya sifat malu, maka jangan disamakan sifat malunya Allah dengan sifat malunya makhluk. Dan ini berlaku kepada seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Al-Hayyu. Apa artinya Al-Hayyu? Maha hidup. Berarti Allah hidup atau tidak? Hidup. Allah punya sifat hidup. Saya dan jenengan punya sifat hidup. Sama atau tidak hidup kita dengan hidup Allah? Pasti berbeda. Jadi ketika kita membahas tentang sifat Allah, walaupun istilahnya sama dengan sifat makhluk, maka sejatinya hakikatnya berbeda. Betul, Allah itu hidup, kita juga hidup. Istilahnya sama. Apa istilahnya? Hidup. Tapi kehidupan Allah pasti berbeda dengan kehidupan siapa? Manusia. Karena Allah maha sempurna, sedangkan manusia banyak kekurangannya. Begitu pula ketika kita berbicara tentang sifat malu. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat malu. Tapi sifat malu Allah itu adalah sifat yang sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan ketinggian Allah. Sesuai dengan kemuliaan Allah. Berbeda dengan sifat malu makhluk. Maka di sini dikatakan, apa kata beliau? Laisa kahaya'il makhlukin alladhi huwa taghayyurun wankisarun ya'tari syakhsa inda khawfi ma yu'abu aw yudham. Biasanya makhluk itu malu kapan? Jenengan pernah enggak mengalami sifat malu? Pernah? Kapan? Kalau ketahuan. Ketahuan apa? Ketahuan melakukan sesuatu yang memalukan. Kalau ketahuan melakukan sesuatu yang memalukan, saat itu kita malu. Dan biasanya manusia kalau malu, apa yang terjadi? Jenengan malu atau ngaca, Pak? apa yang terjadi? Muka akan merah, akan berkecil hati, akan minder. Itu sifat malunya siapa? Manusia. Apakah sifat malu Allah seperti itu? Jawabannya tidak. Sifat malu Allah itu tidak ada celaknya, tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya. Berbeda dengan sifat malunya siapa? Makhluk. Makhluk itu terjangkiti sifat malu biasanya kalau dia ketahuan, ketangkap basah, melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Contoh, apa contohnya? Mencuri. Apalagi? Hah? Berzina. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi? Menggunakan wifi masjid untuk nonton. Yeah. Untuk nonton. Nonton apa? Nonton kajian. Euro bobo nonton kajian. Nonton film. Film India. Film Korea. Film apa lagi? Yeah. Ketahuan sama takmir masjid. Malu. Malu. Ketahuan ngintip. Yeah. Ngintip apa? Yeah, orang mandi. Yeah. Ketahuan sama ustadz lagi. Malu. Kenapa malu? Karena melakukan hal yang tidak terpuji. Apakah Allah seperti itu? Pasti tidak. Kenapa? Karena Allah tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Semua yang dilakukan oleh Allah pasti terpuji. Lah terus sifat malu Allah itu seperti apa? Tadi sudah kita kasih contoh. Ketika ada hambanya, ketika ada manusia berdoa sampai mengangkat kedua tangannya, kok gak dikabulkan? Allah malu. Malu karena Allah itu maha dermawan. Malu karena Allah maha baik. Malu karena Allah maha pengasih. Malu karena Allah maha penyayang. Kok ada hambanya sudah angkat tangan, memohon, merintih, menghibah, gak dikabulkan? Allah malu. Itulah sifat malu Allah. Terpuji atau tercela? Sangat terpuji. Yeah. Jadi ketika kita berbicara tentang sifat malu Allah, jangan disamakan dengan sifat malunya siapa? Manusia. Lanjut. Bal huwa tarku ma laysa yatanasabu ma'a si'ati rahmatih wa kamali judihi wa karamih wa 'azimi 'afwihi wa hilmih wa hadha min rahmatihi wa karamihi wa kamalihi wa hilmih. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala saking dermawannya, saking baiknya, saking luasnya rahmatnya, maka ketika ada hambanya yang berdoa kepada Allah, lalu Allah tidak mengabulkan, maka Allah merasa apa? Malu. Ustaz, saya sudah berdoa, sudah angkat tangan, tapi belum dikabulkan. Doa apa sih? Jaluk mobil, Ustaz. Doa jaluk mobil. Sampai sekarang belum dikabulkan, Ustaz. Kenapa belum dikabulkan? Bisa jadi karena Allah sayang. Kok bisa minta mobil malah dikasih motor? Padahal pengennya mobil, dikasihnya motor. Bisa jadi itu adalah sayangnya Allah kepada kita. Kenapa? Kalau dikasih mobil, ragate oke. Sekali ngisi bensin berapa? 200.000, 300.000. Naik motor berapa? 20.000. Oke. Itu baru ngomongin apa? Bensin. Sekali servis mobil berapa? 1 juta, 1.500.000. Naik motor servis berapa? 100. Kadang ada yang servis 60. Oke. Pajak motor berapa? Tergantung tahunnya. Ya. Sing paling larang motor apa? Ya. Jangan ngomongin Harley. Ya motor-motor yang biasa 120 cc gitu berapa? Berapa? 300. Kalau mobil 1.600.000, 2 juta, 3 juta, itu pengeluaran. Belum lagi kalau misalnya ada tetangga minta diantarkan, arep njaluk duit orang kepenak, orang njaluk duit entong bensin. Maka Allah tahu bahwa kita hari ini cocok nganggo motor. Saking baiknya Allah sama kita, maka Allah kasih kita motor, bukan Allah kasih mobil. Jadi yang penting buat kita adalah angkat tangan, kita berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik bagi kita, yang penting kita beriman kepada Allah. Ini adalah salah satu bentuk sifat malu Allah. Allah malu kalau ada hambanya berdoa kok enggak dikabulkan padahal dia sudah angkat tangan. Lanjut. Wa hadza min rahmatihi wa karamihi wa kamalihi wa hilmihi annal abda yujahiru bil ma'asi ma'a faqrihi syadid ilayhi hatta innahu la yumkinuhu an ya'siya illa an yataqawwa 'alayha bi ni'ami rabbih war rabbu ma'a kamali ghinahu 'anil khalqi kullihim min karamihi yastahi min hadkihi wa fadhihatihi wa ihlalil 'uqubati bih fa yasturuhu bima yuqayyidu lahu min asbabis sitr wa ya'fu 'anhu wa yaghfiru lahu. Di antara bentuk sifat malu Allah adalah Allah tidak buru-buru untuk menjatuhkan hukuman kepada dosa-dosa yang kita kerjakan. Allah tidak buru-buru, tidak bersegera untuk menjatuhkan hukuman atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Punya dosa enggak? Punya dosa enggak? Jenengan itu diam. Ada dua kemungkinan. Enggak apa iya? Ya, iya. Banyak apa sedikit? Banyak. Ada enggak dosa-dosa yang kita kerjakan orang lain enggak tahu? Hah? Banyak. Siapa yang menutupi? Allah. Itu salah satu bentuk sifat malu Allah. Allah malu untuk membongkar aib-aib kita. Allah tutupi aib-aib kita. Supaya apa? Supaya memberi kesempatan bagi kita untuk bertaubat tanpa dipermalukan di depan umum. Karena ada sebagian orang, kalau sudah terlanjur ketahuan melakukan aib, maka dia akan semakin parah melakukan aib tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada kejadian, maaf, wanita-wanita nakal wanita-wanita apa? Nakal. Para WTS, para pelacur. Yang awalnya dia tidak berniat jadi pelacur. Dia berzina, ketahuan sama orang, tersebar aib itu. Karena dia sudah terlanjur malu, maka dia sekalian menjadi wanita tuna sosial. Allah subhanahu wa ta'ala pengin saat kita melakukan dosa-dosa kemudian ditutupi sama Allah. Allah pengin memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Maka jangan sampai kita tertipu dengan tutup yang sudah Allah berikan kepada kita. Ada sebagian orang merasa nyaman untuk melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena orang lain pada gak tahu. Ketahuilah bahwa orang lain gak tahu karena Allah tutupi. Kenapa Allah tutupi? Karena Allah pengen kita bertaubat. Jangan pernah berpikir bahwa ketika Allah tidak menyegerakan hukuman, jangan pernah berpikir bahwa Allah itu melupakan apa yang kita kerjakan. Innallaha yumhilu wa la yuhmil. Benar Allah subhanahu wa ta'ala menunda, tapi Allah tidak melupakan. Menunda, menunda apa? Menunda hukuman. Memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Itu adalah penundaan dari Allah buat kita. Tapi bukan berarti Allah menunda, berarti Allah lupa. Enggak. Semuanya tertulis. Wa wajadu ma amilu hadira. Di hari kiamat nanti, setiap hamba akan menyaksikan semua yang dia perbuat tertulis rapi detil di dalam buku catatan amalannya. Di dunia kita bisa clear chat, kita bisa menghapus jejak histori kita. Dari mana? Dari mana? Dari histori HP. Di dunia kita bisa lakukan itu. Tapi ketika kita sudah clear chat, kita sudah hapus histori apa yang kita tonton itu, artinya sudah terhapus dari catatan malaikat. Hah? Enggak. Tetap tertulis rapi di situ. Itu baru terhapus dari HP kita. Kita bisa mereset HP kita. Kita datang ke tukang servis HP, datang ke konter, tolong mas ini di reset. Seluruh histori yang pernah kita tonton, semuanya sudah kehapus semua. Itu kehapus dari HP kita. Tapi dari catatan malaikat tidak terhapus, kecuali dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat siang dan malam. Padahal kalau Allah Azza wa Jalla menghukum saat itu juga, bisa dan mampu. Allah mampu atau tidak? Kita buka sesuatu yang tidak layak untuk kita buka di HP kita, saat itu juga mata kita buta. Allah mampu. Sangat mampu. Tapi Allah tidak lakukan itu. Allah memberi kesempatan kita untuk bertaubat. Dan itu salah satu sifat malunya siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka jangan tertipu dengan sifat malunya Allah. Kesempatan dari Allah buat kita untuk bertaubat. Bagaimana caranya Ustaz supaya kita tidak tertipu dengan maaf atau tutup dari Allah tersebut? Dengan banyak-banyak berdoa. dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk meninggalkan apa tadi? Dosa dan maksiat. Allahumma habib ilainan iman wa zayyinhu fi kulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ini doa diambil dari surat Al-Hujurat. Surat apa? Al-Hujurat ayat 7. Diambil dari surat apa? Al-Hujurat ayat 7. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah aku suka untuk melakukan keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina. Jadikan keimanan itu terasa indah di hati kami. Kita minta supaya senang sholat, supaya senang baca Quran, supaya senang belajar, supaya senang zikir, supaya senang ngaji. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikan aku tidak suka berbuat dosa dan maksiat. Minta kepada Allah supaya keinginan untuk berbuat maksiat dicabut dari hati kita, sehingga saat akan melakukan perbuatan maksiat kita merasa jijik dengan maksiat itu. Wa karih, bikin hati saya benci dengan maksiat. Bukan suka. Aslinya manusia itu suka maksiat. Kita minta kepada Allah agar perasaan suka kepada maksiat itu dibuang dari hati kita dan digantikan dengan kebencian kepada perbuatan maksiat. Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Doa yang kedua. Doa yang ketiga, yang terakhir. Waj'alna minar rasyidin. Jadikan aku senantiasa istiqomah di atas kebaikan. Jadi kita minta sama Allah supaya suka beribadah, benci maksiat hari ini atau seterusnya. Seterusnya sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Baca doa ini sepenuh hati. Jangan cuma di mana? Jangan cuma di mulut saja. Minta kepada Allah dari hati kita yang terdalam agar dikabulkan tiga permohonan tersebut. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Oh iya, ini akhir bulan. Ini akhir bulan. Yang sudah ngambil apa namanya? Sehati, ya, kotak sehati. Kalau akhir bulan waktunya diapain? Waktunya dikembalikan. Untuk diganti dengan yang masih kosong. Berarti harapannya yang dikembalikan sudah ada apanya? Sudah ada isinya. Ya, ya orang ketang isinya kelutak-kelutik. Jadi yang sudah ngambil kotak sehati, ini akhir bulan waktunya dikembalikan untuk diganti dengan kotak yang baru. Yang pengen dijemput silakan menghubungi nomor admin. Ya, yang gak sempat untuk mengembalikan dan pengen kotaknya dijemput beserta isinya tentunya. Ya, silakan menghubungi admin dari sehati yang ada di label di dalam kotak sehati tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.